Cuman biyen waktu isep pacaran, janjimu tresnamu mong siji kanggo awakku. Ke kamu wes gawe adem ayem pikirku, kebak kembang wangi rasa sajroning uripku. Ranyono kate kuwi mung ngalami selatimu, nyatane kowe lunga teko ninggalke aku. Loro jujur atiku loro, mergo kowe wes teko metetake tresno. Bisa turu esok awan lan wengi mung mikir sliramu. Cai orang yang orang ngira kowe ninggalke aku tanpa ono tepo sliro, kowe gandeng wong liya. Apa kowe ora eling janjimu marang aku, madeg mantep bebarengan susah seneng dadi siji. Yen kowe isih tresno kudu nek kowe krasa ora malah ninggal gawe loro ning jero dada. Kok kowe iso tega lunga karo wong liya, janji-janjimu biyen mung gawe ati ono. Kabeh kuwi mung ngalami selakimu, nyatane kowe lunga teko ninggalke aku. Jujur hatiku lorong, mergo